Kita masih dalam bab at-tarhib minal mas'alah, ancaman dari meminta-minta, wa tahrimiha, dan haramnya meminta-minta, ma'al ghina, bersamaan yaitu orang yang cukup atau mampu. 6. Dan terakhir, kita sudah membaca hadis yang ke-242. 242, ketika Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu nanti juga akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, beramallah semaumu, sesungguhnya kamu akan dibalas dengannya, dengan apa yang kamu amalkan. Wa'ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu, dan cintailah orang yang kamu kehendaki, kamu cintai, sesungguhnya nanti kamu akan berpisah dengannya. Kemudian di akhir pesan ini Jibril alaihissalam menyebutkan, wa'lam anna sarafal mu'min qiyamul lail, kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia menjalankan sholat malam, dan juga ketika dia tidak butuh dengan manusia, tidak meminta-minta kepada manusia. Naam. Dan syahidnya dari riwayat ini yang terakhir, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, tidak butuh dengan orang lain. Baik. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya, di 243. Qala al-Hafidh rahimahullah wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau dan juga bapaknya, kedua-keduanya termasuk dari golongan sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, qad aflaha, sungguh berbahagia siapa, man aslama, orang-orang yang masuk Islam, waruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang mencukupi, waqanahu Allah bima atahu, dan Allah menjadikan dia merasa cukup dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa ghairuhuma. 6. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah, Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ciri-ciri orang yang berbahagia. Ciri-ciri orang yang termasuk orang yang bahagia. Naam, orang yang sukses. Yang pertama kata beliau, man aslama. Orang yang masuk Islam. Kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak batal syahadatnya dengan perbuatan dia atau ucapan dia yang menjadikan keislaman dia itu batal dengan ucapan atau perbuatan kesyirikan, maka dia pasti masuk surga. Pasti dia masuk surga. Ya. Ini orang-orang yang masuk Islam itu pasti masuk surga. Imma mampir dulu ke dalam neraka, dibersihkan dosa-dosanya, nanti dia masuk ke dalam surga, atau langsung masuk ke dalam surga. Maka ketika seorang itu sudah menjadi seorang muslim, maka dia termasuk min ahlil jannah. Naam, selama tidak batal syahadatnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Ya. Illa man aba. Kecuali orang-orang yang enggan. Ya. Enggan masuk ke dalam surga. Naam. Orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggan untuk masuk ke dalam surga. Baik. Maka orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang sukses. Aflaha. Ya. Faza fauzan audiman. Dia sukses dengan kesuksesan yang besar. Nah. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan seseorang yang dianggap sukses itu bukan orang yang sukses dalam masalah dunia. Dalam masalah pekerjaannya, dalam masalah kedudukannya, bukan itu. Orang yang sukses adalah orang-orang yang diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Itulah orang-orang yang sukses. Nah, maka Rasulullah SAW belum menyebutkan di sini orang yang aflah, orang yang faza, orang yang sukses, orang yang berbahagia. Yang pertama orang-orang yang aslama, masuk Islam. Celaka bagi orang-orang yang tidak masuk Islam. Semua orang-orang yang tidak masuk Islam itu finnar, ya, di dalam neraka. Naam. Yang kedua, waruziqa kafafan. Dan diberikan rezeki yang cukup. Kafafan dari kifayah, cukup. Tidak ada tambahan, tidak pula kurang. Tidak lebih, tidak kurang, cukup. Naam. Allah memberikan rezeki kepadanya apa-apa yang mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan primernya, makan, minum, dan yang sejenisnya tercukupi. Naam. Dia tidak tergolong orang-orang yang bergelimang harta, kelebihan harta, ya. Sehingga menggunakan barang-barang mewah dan harta yang dia miliki turah-turah dari kebutuhannya, enggak, bukan itu cukup. Ya. Nah, dia tidak sampai untuk minta-minta, cukup, dan tidak kelebihan hartanya. Ini ciri yang kedua. Itu orang yang sukses, orang yang bahagia, cukup rezekinya, enggak kurang, enggak lebih. Yang ketiga, wa qana'ahu Allahu bima atahu, Allah jadikan dia itu qani'an, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Tidak minta tambah. Tidak minta tambah-tambah kepada Allah, cukup apa yang sudah Allah bagikan kepadanya. Naam. Tidak kemudian mengeluarkan energi ekstra dari tenaga dan waktunya untuk memburu dunia. Cukup ini. Ya. Sehingga waktu bisa dia pakai untuk fokus ibadah kepada Allah. Naam. Khawanifidina azani wa azakumullah. Inilah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berbahagia. Ya. Baik. Kalau kita lihat di sini, ini mengumpulkan kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Naam. Mendapatkan kebahagiaan di dunia karena cukup harta yang dia miliki, tidak sampai minta-minta. Nah, tidak sampai pusing ngurusi hartanya karena kebanyakan. Nah, ada seorang yang apa bingung untuk nyimpen hartanya kebanyakan. Sehingga waktunya habis untuk ngurusi hartanya. Orang yang punya harta dengan orang yang diberikan rezeki ilmu itu berbeda. Orang yang diberikan rezeki ilmu, maka ilmu itu akan menjaganya. Ilmu itu akan menjaga dia ketika dia mengarah kepada kemaksiatan, ya. Maka ilmu yang mengingatkan dia, oh ini dilarang, ini tidak boleh, ya. Ilmu itu akan menjaga dia. Naam. Maka para ulama menyebutkan ilmu itu apa yang bisa kamu bawa ke dalam WC, ke dalam kamar mandi, itu ilmu. Ya. Bukan yang kalau kamu masuk kamar mandi kamu tinggal di luar, itu bukan ilmu. Al ilmu fis sudur. Ilmu itu yang ada dalam hati. Ya. Sehingga masuk ke manapun naam dibawa. La fis sutur. Ilmu itu bukan yang kita tulis di kertas-kertas, di catatan kita. Ya. Tapi enggak difahami, tidak dihafalkan. Nah, sehingga kalau masuk ke WC ditinggal dulu keluar, karena tidak boleh dimasukkan ke dalam kamar mandi, tidak boleh dibawa karena terdapat nama-nama Allah di situ. Ya. Ilmu itu yang menyertai kita. Nah, itu ilmu. Orang-orang yang diberikan harta, maka dia yang menjaga hartanya, bukan harta yang menjaga dia. Habis waktunya untuk ngurusi hartanya, khawatir kehilangan hartanya. Inilah bedanya orang-orang yang diberikan ilmu dan diberikan harta. Diberikan ilmu, ilmu itu yang menjaganya. Diberikan harta, dia yang harus jaga hartanya. Nah, maka tiga sifat ini, yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang mendapatkannya, maka dia mendapatkan kebahagiaan fidarain, di dua tempat, di dunia wal akhirat. Dia mendapatkan rezeki yang halal. Baik. Akhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Naam. Di dalam hadis ini bisa kita ambil faedah darinya. Di antaranya fadlul qanaah, keutamaan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau orang merasa cukup itu enggak menyelidiki, enggak cari-cari, enggak pengin tahu tetangganya punya apa, ya, orang lain punya apa, enggak ngurusi. Saya cukuplah dengan apa yang Allah sudah berikan kepada saya ini. Qanaah. Ya. Nah, sehingga disebutkan para ulama, qanaah itu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis. Qanaah. Kekayaan yang tidak akan pernah habis, itu qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Baik. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, bahwasanya mereka-mereka yang terkumpul padanya tiga sifat ini, muslim dia, diberikan rezeki yang cukup untuk kebutuhan dia, dan diberikan perasaan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Zafira fi dunia wal akhirah. Dia sukses di dunia dan di akhirat. 6. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ya. Sifat, tiga sifat yang barang siapa dianugerahi dengannya, maka dia termasuk orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses. Qala rahimahullah. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini faaujis, berikan aku wasiat. Berikan aku wasiat, dan hendaknya wasiat itu ringkes, pendek, tidak panjang-panjang. Naam. Dan Rasulullah SAW itu diberikan jawami'ul kalim, dengan kalimat yang pendek tapi mencakup makna yang luas, termasuk hadis yang tadi kita lewati. Ya. Dengan lafaz yang pendek yang mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Sehingga datang seorang laki-laki menghadap beliau dan minta diberikan nasihat, wasiat. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, alaika bil iyas mimma fi aidin nas. Hendaknya kamu putus asa dari apa-apa yang di tangan-tangan manusia. Putus asa maksudnya jangan mengharap pemberian orang lain. Ya. Jangan ngarep-ngarep dikasih orang lain. Itu makna putus asa. Nah, putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Wa iyyaka wattama. Awas hati-hati dari tamak, dari serakah. Fa innahu faqrun hadirun. Itu kemiskinan yang datang. Hati-hati dengan sifat tamak. Orang yang punya sifat tamak itu enggak merasa cukup. Ya. Terus kurang, kurang, kurang. Meskipun di mata orang lain dia sudah bergelimang harta, tapi dia pengen tahu apa sih yang dimiliki tetangganya, apa yang dimiliki temannya. Ya, dia harus punya itu. Itu tamak. Baik. Wa iyyaka ma yu'tadharu minhu. Dan hati-hati. Ya. Hati-hati. Nah, ma yu'tadharu minhu. Apa-apa yang mendatangkan naam murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hati-hati. Baik. Yang mayu'tadur mindu, yakni para ulama menyebutkan yang membuat jelek di sisi Allah dan di sisi manusia. Yakbahu indallah wa indan nas. Ya. Jelek di sisi Allah dan di sisi umat manusia. Naam. Taib. Di sebagian nuskhah ya, di kitab yang saya bawa ini hanya sampai alaika bil iyas mimma fi aidin nas. Sudah ada lanjutannya. Wa dzakara mislah hadis Jabir lakin bil ifrad bil lafzin iyyaka. Disebutkan semisal hadisnya Jabir tapi dengan lafaz mufrad iyyaka. Rawahu al-Hakim wa sahahu wal Baihaqi fi Zuhdi wa lafdhu lahu. Terus yang mungkin di antum bawa itu yang di fotokopian. Wa dzakara mislah hadis Jabir disebutkan lengkap di situ. Wa ma ya'tadiru wa ma yu'tadaru minhu wa dzakara mislah hadis Jabir lakin bil ifrad bil lafzin iyyaka. Rawahul Hakim wa sahahu al Baihaqi wal sahahu wal Baihaqi fi Zuhdi wa lafdhu lahu. Nah, hadisnya sahih. Ya. Hadisnya sahih. Baik. Khanifidina azani wa azakumullah. Kembali di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita hirsus sahaba alal ilm. semangatnya sahabat terhadap ilmu. Ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Karena sering kita ulang-ulangi, ya. Pintunya ilmu itu diantaranya bertanya. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ditanya apa resepnya sehingga mencapai ilmu yang seperti yang sekarang ini, ya. Di antaranya beliau sebutkan bilisanin saul, dengan lisan yang sering tanya, bertanya, bertanya untuk mendapatkan faedah, bukan bertanya untuk ngetes, ya. Bukan bertanya untuk bebas dari kewajibannya, tapi bertanya untuk mendapatkan faedah kemudian diamalkan. Bilisanin saul wa biqalbin aqul, dengan hati yang bisa berpikir. Wa bil badani ghairi malul, dengan badan yang tidak malas, semangat, ya, untuk mendapatkan ilmu, ditunjang dengan hati, ya, hati yang fokus untuk mencari ilmu, sehingga hati dan usia muda itu yang memang sangat-sangat diharapkan untuk banyak-banyak mendapatkan ilmu, karena masih tidak tersibukkan dengan kesibukan-kesibukan keluarga, ya. Yang masih muda-muda, yang belum ada tanggungan mencari nafkah untuk keluarga, hatinya masih fokus, nah, tenaganya juga masih kuat, ya. Ini harapan besar untuk bisa sukses. Nah, makanya ketika tukang sihir, kisahnya pemuda itu, tukang sihir yang dia sebagai penasihat spiritual seorang raja, yang hadisnya disebut oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ya. Ketika sudah mencapai usia tua, kepengen untuk mewariskan ilmunya, dia minta untuk dicarikan pemuda untuk mewariskan ilmu sihirnya, ya. Dia pilih yang muda. Kenapa? Karena belajar di usia muda itu seperti orang mengukir di atas batu, ya. Setelah selesai tulisannya masih nempel dan bisa terbaca, ngelekat, kuat ingatannya, dan belum tersibukkan dengan pikiran-pikiran mencari nafkah dan yang semisalnya. Nah, adapun orang yang belajar di usia tua ibarat mengukir di atas air. Kalimatnya belum selesai ditulis, huruf awalnya sudah hilang. Nah, kayak orang nulis di atas air. Nah, nulis satu kata, huruf terakhir itu baru ditulis, belum selesai, huruf yang pertama sudah hilang. Nah, belum keluar dari majelis ilmu sudah lali, sudah lupa. Tadi apa ya? Nah, itu belajar di usia tua. Ya. Beda dengan belajar di usia muda. Ya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Dan ini apa yang tadi kita sebutkan, resep dari Ibnu Abbas, ya. Biqalbin aqul wa bilisanin saul wa bil badani ghairi malul. Itu resep sukses untuk mendapatkan ilmu. Itu dibuktikan oleh Ibnu Abbas, dipraktekkan oleh Ibnu Abbas. Ketika meninggalnya Rasulullah SAW, beliau datangi sahabat Ansar, ya, untuk menimba ilmu darinya. dalam keadaan beliau lebih tinggi keilmuannya dibandingkan sahabat dari Ansar yang beliau datangi. Tidak mengenal usia, tidak mengenal ilmunya sudah sampai apa. Nah, selama dia belum dapat satu ilmu yang ada pada orang yang orang itu kedudukannya lebih di bawahnya di tingkatan ilmunya, maka didatangi dan belajar darinya. Nah, ini semangat yang Ibnu Abbas. Baik. Maka setiap hadis yang di situ sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sering kita ulang-ulangi, Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pasti menyebutkan faedahnya khirsus sahaba alal ilm. Semangatnya sahabat untuk mendapatkan ilmu. Ya, dengan bertanya. Itu baik kuncinya untuk mendapatkan ilmu, sering tanya. Ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Baik. Kemudian ikhwani fiddina azani wa a'azakumullah, juga di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, ketika beliau memberikan wasiat, karena beliau diminta untuk na'am memberikan wasiat kepada sahabat rojulun yang tidak disebutkan namanya di sini. Ya. Naam. Dan ini termasuk apa? Salah satu dari hakul muslim alal muslim. Jika diminta untuk memberikan nasihat dan dia bisa, maka fansahhu. Kasih nasihat, kasih wasiat. Baik. Dan juga ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah, bisa pula diambil faedah dari hadis ini keutamaan keberadaan seorang alim di tengah-tengah kita. Keutamaan adanya seorang alim di tengah-tengah kita, yang di situ bisa menjadi marja, tempat rujukan kita ketika kita memiliki masalah, ketika kita perlu jalan keluar dari masalah kita, ketika kita memiliki problem dalam masalah agama ya, atau dalam masalah dunia, ada tempat, ada orang yang bisa jadi jujukan kita untuk bertanya. Ini utama di situ. Ya. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, salah satu pesan beliau, tinggallah di sebuah daerah yang di situ ada orang yang alim dan ada tabib, ada dokternya. Di tempat di situ ada seorang yang alim yang kalau kamu punya masalah agama, permasalahan duniawi, kamu bisa rujuk kepadanya, bisa bertanya kepadanya, dan seorang tabib, dokter, yang kalau kamu punya masalah dengan kesehatan, kamu bisa bertanya kepadanya. Nah, perlunya, pentingnya keberadaan seorang alim. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Jika di sebuah daerah ada seorang alim, ya, maka akan barokah. Nah, di tempat itu duairat, ya. Barokah orang yang alim itu bukan hanya kepada duriyahnya, bukan hanya kepada keturunannya, tapi juga orang-orang ada di sekitarnya mendapatkan barokahnya. Baik. Dengan kemunculan ilmu daerah itu akan mendatangkan kebaikan. Dan jika naam tidak ada ilmu yang muncul di daerah itu akan mendatangkan kerusakan. Baik. Kemudian juga di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan untuk memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Merasa cukup dengan pemberian Allah. wis ini cukup lah, tidak perlu kita memforsir tenaga untuk mencari dunia, padahal sudah cukup, ini sudah cukup ini. Nah, apa yang Allah berikan kepada saya itu sudah cukup lah. Ya. Tapi jarang orang punya hati yang demikian, ya, jarang. Karena sifat manusia itu, Rasul menyebutkan kalau seorang itu punya satu gunung emas, dia kepingin punya gunung emas yang kedua. Begitu seterusnya, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mati. Gak pernah merasa puas ya, dengan apa yang dimiliki. Itu yang tadi disebutkan sifat tamak itu, rakus ya. Dan Rasul menyebutkan man huma nilayasba'an, dua kerakusan yang tidak ada obatnya, yang tidak apa sembuh, tidak pernah merasa puas. Manhumun fid dunya wa manhumun fil ilm, orang yang rakus dengan dunia, dan yang kedua orang yang rakus dengan ilmu. Orang yang rakus dengan dunia, tamak dengan dunia, ini enggak ada obatnya. Obatnya apa? Hatta zurtumul maqabir, mati, selesai sudah. Nah, maka harus menyebutkan kamu minta emas gunung, dapat, pengin yang kedua, dapat, pengin yang ketiga, enggak akan pernah merasa puas. Nah, apalagi enggak punya sifat qanaah, kurang, pengin lihat orang lain punya apa. Dia harus bisa mengalahkan dan mengunggulinya. Yang kedua, manhumun fil ilm, orang yang rakus dengan ilmu. Ya. Orang kalau sudah rakus dengan ilmu itu tidak ada obatnya. Kemanapun ilmu akan dia cari, sampai ke tempat yang paling jauh akan dia datangi, karena dia sudah merasakan lezatnya ilmu. Dia sudah merasakan nikmatnya ilmu. Nah, dan ilmu itu rezeki, kenikmatan yang luar biasa. Khani fi dina anzani wa a'azakumullah. Dan ini tidak akan dirasakan oleh ahli dunia. Mereka akan berkomentar, lala apa sih dibelani? Aduh-aduh, hanya untuk ngaji, hanya untuk belajar. Karena mereka tidak pernah merasakan lezatnya ilmu. Tidak pernah merasakan lezatnya duduk di majelis ilm, keutamaan besar orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Man hadhara majlisan fi majalisil ilm, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, barang siapa yang mendatangi satu majelis dari majelis-majelis ilm, fastafada minhu faidatan, dan dia mendapatkan satu faedah dari permasalahan, ya. Fastafada minhu mas'alatan, ya, mendapatkan faedah dari sebuah permasalahan, kemudian dia amalkan faedah yang dia dapatkan dari majelis ilmu yang dia hadiri, wa 'allamahu, kemudian dia ajarkan, dia beritahukan faedah yang dia dapatkan kepada orang lain, maka dia akan mengalir pahala kepadanya dan juga kepada orang yang dari orang yang mengamalkan ilmunya yang dia ajari. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengadakan perjanjian dengan tetangganya, karena tidak bisa tiap hari menghadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kewajiban untuk cari maisha. Cari maisha itu sebuah kewajiban. Maka beliau mengadakan perjanjian dengan tetangganya, dengan temannya, hari ini saya yang datang ke majelis Rasulullah, ya, kamu kerja. Nah, nanti aku akan sampaikan faedah apa yang aku dapatkan di majelisnya Rasulullah. Disampaikan kepada tetangga, sampaikan kepada temannya yang tidak hadir. Nah, besok giliran tetangganya ini yang datang ke majelisnya Rasulullah, Umar bin Khattab yang kerja. Ya. Dan temannya ini yang kemudian menyampaikan faedah yang didapatkan dari majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmunya itu runtut, berkesinambungan setelah bab 1 bab 2. Bukan bab 1 kemudian loncat bab 3. Kenapa? Yang kemarin enggak datang. Ya. Enggak datang tapi enggak berupaya untuk mau tahu apa sih yang dibahas. Ya. Sehingga kalau saling memberi, saling melengkapi, akan runtut ilmunya. Akan runtut ilmunya. Itu dijalankan sekelas Umar bin Khattab. Ya. Sekelas Umar bin Khattab. Orang-orang yang sudah merasakan lezatnya ilmu. Nah. Maka ketika enggak atau luput ilmu darinya, kepikiran karena merasa lezatnya ilmu itu, Masya Allah. Emang kepikiran dia, enggak mendapatkan faedah hari ini dari majelis ilmu, kepikiran. Ya. Itu orang-orang yang memang rakus dengan ilmu. Ini beda dengan kelas kita. Ya. Kita enggak pernah kepikiran kalau luput dari ilmu, luput dari majelis ilmu. Nah. Ini orang-orang sudah merasakan lezatnya ilmu. Kalau disebutkan di kitab Warasatul Anbiya, enggak tahu sudah nyampe atau belum itu hari, kalau kajian hari Ahad itu, ketika ada seorang suami yang awalnya mondar-mandir, bingung, kemudian tiba-tiba dia seneng, ya, mungkin sampai jingkrak-jingkrak seneng. Saking senangnya dia, kemudian sang istri melihat itu juga ikut senang. Tidak tahu istrinya itu, ini suaminya senang karena apa? Ya. Posisinya keluarga itu memiliki hutang yang banyak, banyak utangnya. Tiba-tiba kok suaminya senang? Ya. Istrinya menganggap suaminya itu dapat rezeki, bisa nyor utang, ya, bisa menutupi kebutuhannya. Ketika ditanya apa sih yang bikin senang, ya, tadi awalnya istrinya juga ikut senang, apa yang bikin senang sih? Kata sang suami, saya mendapat satu faedah dari faedah ilmu. Saya dapat satu faedah dari faedah ilmu, bukan dapat uang. Nah, setelah tahu ternyata hanya sebatas ilmu yang dia dapatkan, istrinya enggak senang lagi, ya, enggak gembira kayak suaminya. Sang suami itu mendapatkan faedah masalah ilmu, senang luar biasa, seakan-akan dapat rezeki uang, ya, saking senangnya. Ya, itulah orang-orang, gambaran orang-orang yang memang penikmat ilmu, ya, pecinta ilmu, kayak orang penikmat kopi gitu ya, senang, ya, ketagihan kalau memang nggak dapat faedah ilmu. Juga disebutkan di kitab Warasatul Anbiya, ya, sampai-sampai kalau kajiannya itu besok itu sekarang sudah datang, sudah duduk di tempatnya, padahal kajiannya baru besok, ya. Hari ini sudah duduk di tempatnya dan khawatir kalau tempatnya diduduki orang. Nah, sampai sangu apa ya, mungkin kalau zaman sekarang botol gitu ya. Kalau mau kencing-kencing di situ. Nah, khawatir kalau dia keluar dinggoni di tempatnya ini, ya. Dia enggak bisa lagi dapat tempat. Nah, saking semangatnya itu, ya. Ada yang saking semangatnya sampai syekhnya itu meninggal. Terlempar dari tunggangannya karena saking banyaknya, ya, hadirinnya, saking banyaknya, saking apa ya, semangatnya. Baik, ini kisah-kisah yang membangkitkan pertanyaan, aina nahnu min haula? Ya. Kita itu dibandingkan mereka kayak apa ya? Mereka-mereka itu salafun saleh demikian semangat untuk mendapatkan ilmunya. Lah kita bagaimana ya? Dibandingkan mereka sangat jauh. Ya, kita tidak bisa seperti mereka. Jauh dari amalan kita dengan mereka. Kita sebatas meniti jalan mereka. Tapak-tapak yang terjejak-jejak kakinya itu yang kita titi. Ini loh. Nah, Mas yo kalem-kalem nek jalane sepodo itu ketemu nantinya. Ya. Nah, dan membawa khabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Seorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Ya. Ketika kita mencintai para sahabat, nah, para tabi'in, atba'ut tabi'in, amalan kita tidak nutut dengan amal mereka, tapi dengan kecintaan yang kita bawa, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Ya. Nah, amalannya tidak nutut belas, tapi dengan kecintaan, modal cinta dengan mereka inilah, ya, yang bisa mengumpulkan kita dengan mereka. Nah, bagaimana bisa cinta dengan mereka? Banyak membaca biografi mereka, ya, biografi para sahabat, para tabiin, atba'ut tabiin, para ulama, baca kitab Syiar Alamun Nubala dan yang semisalnya, itu akan membangkitkan semangat belajar dan kecintaan kepada mereka. Semoga rahimahullah, ya, beliau memberikan resep. Kalau kita sudah mulai futur, malas, don, semangat untuk belajar, baca kitab Syiar A'lamin Nubala. Ya, itu biografi kisah-kisah para ulama. Nah, baca kitab Syiar A'lamin Nubala. Kitab saya itu segini paling. Syiar A'lamin Nubala itu segini. Saya lupa berapa jilid itu. Panjang sekali, berjilid-jilid. Nah, nek sudah mulai malas untuk belajar, baca itu. Ya, insya Allah, luar biasa. Membangkit semangat untuk apa? Untuk belajar. Nah, insya Allah. Syiar A'lamin Nubala. Ya. Kalau yang punya rezeki, beli kitab itu. Syiar A'lamin Nubala. Nah, kalau enggak bisa bahasa Arab, belajar dulu bahasa Arab. Kalau ada versi terjemah, beli versi terjemah, tapi lebih larang karena terjemahan lebih mahal. Enggak tahu berapa panjang lagi ya. Aslinya aja segini kayaknya. Berapa? Nah. Ini khan fidina azani wa azakum. Kalau sudah asyik apa? Buka-buka kitab itu wis lali. Lupa segalanya. Disebutkan Al-Albani rahimahullah dengan usia beliau yang tua itu, kalau beliau masuk maktabah kemudian naik, karena kan bersaf-saf kitabnya, naik kitab yang atas beliau pakai tangga. Nah, itu enggak turun, beliau bacanya berdiri di atas tangga itu berjam-jam. Dengan usia yang setua beliau. Enggak turun kemudian baca, enggak. Nangkring di atas. Nah, saya berdiri menghabiskan waktu untuk itu. Nah, ada juga seorang ini disebutkan di apa? Warasatul Anbiya yang kalau makan pun harus disuapi istrinya karena dia sambil baca terus. Nah, ada yang kalau baca itu nyemil korma rutab sampai kemudian meninggal karenanya. Kakek sambil fokus baca, sambil ini enggak kehitung berapa yang masuk yang dimakan ya. Sampai kemudian meninggal karenanya. Kenapa? Fokus nikmat ketika seorang itu sudah ngerti lezatnya ilmu, man huma la yasba'an, man humun fid dunya wa man humun fil ilm. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.